بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، pada pertemuan yang lalu dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah kita telah menjelaskan tentang Al-Mudarabah, bahwa yang dimaksud Al-Mudarabah indaka ya Aba Anas Qum ya akhi. Apa yang dimaksud al-mudarabah? Istilah, secara istilah. Apa yang dimaksud al-mudarabah? Nah. Tafadhal, عندك يا عبد الله. قم يا اخي. نعم. المضاربة adalah ta'awun, kerjasama antara dua orang, salah satunya pemilik modal, sedangkan yang satunya pengelola. Lalu kemudian pengelola inilah yang bertasarruf, yang berusaha untuk memutar dari harta milik si pemodal tersebut. Apabila mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut telah ditetapkan antara si pemilik modal dengan yang mengelolanya, sesuai dengan sesuatu yang telah ma'lum, yang diketahui di antara mereka berdua, dan yang demikian ini diperbolehkan fadl dan diamalkan pada zaman jahiliyah. Dan pada saat datangnya Islam, maka muamalah yang seperti ini diperbolehkan. Selama tidak ada gharar, tidak ada penipuan, dan tidak terjadi jahalah pada kerjasama tersebut. Kemudian kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, kitab syarikah, kitab yang menjelaskan asy-syarikah atau asy-syarakah atau asy-syirkah, ketiga-tiganya boleh. Syarakah dengan shin yang di fathah dan ra, atau syarikah dengan shin yang di fathah kemudian ra yang di kasrah, atau asy-syirkah dengan shin yang di kasrah dan ra nya di dhammah. Ketiga lafaz ini maknanya sama. Dari kata ishtirak, ishtaraka yashtariku. Yang berarti, ja'alahu syarikan, menjadikannya sebagai sekutu, sebagai rekan. Adapun secara istilah yang dimaksud asy-syarika adalah al-ijtima' fil istihqaqi aw fit tasarruf. Bekerja sama atau bersatu, ya. Baik dalam hal keberhakan pindah di belakang, pindah di depan antum, antum maju sedikit, boom, pindah di situ, maju, nah, ya, asy-syarika adalah al-ijtima', menyatukan keberhakan atau kepemilikan atau dalam pengelolaan, ya, dalam mengelola sesuatu, dalam kepemilikan, misalnya mereka berserikat pada sebuah harta, mobil adalah milik berdua, miliknya Muhammad dan Ahmad misalnya. Maka satu mobil milik berdua. Naam. Ini dalam hal istihqaq, kepemilikan. Atau dalam hal tasarruf, pengelolaan. Di mana dua orang yang bekerja mengelola barang milik orang lain. Dua orang yang bekerja mengelola barang milik orang lain misalnya. Nah. Maka hasil dari keuntungannya adalah milik mereka berdua. Adalah milik mereka berdua. Dan di sana banyak sekali pembagian-pembagian dalam hal perserikatan yang disebutkan oleh para ulama. Walhasil dalam hal ini, secara umum, asy-syarikah bersatu dalam hal kepemilikan atau pengelolaan secara hukum ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepakat para ulama tentang asal hukum syarikah, bahwa yang demikian ini diperbolehkan. Hanya saja dalam beberapa suar, dalam beberapa bentuk yang terlarang, disebabkan karena adanya pelanggaran syariat. Adapun secara hukum ditetapkan dalam Al-Quran Al-Karim. Seperti contoh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat warisan, wa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fi tsuluts. Apabila mereka lebih jumlahnya dari dua, maka mereka berserikat dalam memiliki sepertiga harta dari orang yang meninggal. Mereka berserikat dalam memiliki sepertiga harta. Asy-syuraka menunjukkan bolehnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Dan sesungguhnya kebanyakan dari al-khulata. Al-khulata adalah asy-syuraka. Yang mereka berserikat, bersekutu dalam satu perkara. Ya, menunjukkan yang demikian asal hukumnya boleh, hanya saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian mereka la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Berbuat zalim sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ini yang tidak diperbolehkan. Adapun asal hukumnya al-khulata boleh. Adapun hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bolehnya. Di sana banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian mereka mengamalkan asy-syarikah, bersekutu dalam sebuah harta. Ya, dan asal hukumnya diperbolehkan secara asal hukum, walaupun sebagaimana kita sebutkan dalam beberapa suar, dalam beberapa bentuk perserikatan, ya, dilarang oleh para ulama disebabkan karena menyimpang, bertentangan dengan asy-syari'ah. Apakah disebabkan karena gharar, terdapat penipuan padanya, ya, kemungkinan untung, kemungkinan rugi, tidak jelas pembagiannya. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan karena jahalah. Seperti syarikah yang masyhur disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ada syarikah yang disebut dengan syarikatul anan. Syarikatul anan. Yang dimaksud syarikatul anan yaitu apabila dua orang mereka mengumpulkan hartanya. Mereka mengumpulkan hartanya. Dari si A punya harta, dari si B punya harta. Jadi masing-masing punya harta. Kalau yang satu punya harta, yang satunya tidak, itu bukan syarikatul anan. Itu namanya mudharabah. Yang satu punya modal, yang satunya yang mengelola. Ini namanya mudharabah. Adapun kalau kedua-duanya memiliki harta, itu dinamakan syarikatul anan. Ya, dua orang memiliki harta yang harta tersebut adalah harta yang ma'lum, yang diketahui, bukan yang majhul. Dalam artian yang dimiliki oleh si A jelas diketahui, dan yang dimiliki oleh si B juga jelas diketahui. Nah, walau mutafawitan, walaupun mungkin si A lebih besar yang dia masukkan dari hartanya daripada si B. Lalu kemudian mereka pun mengelola harta tersebut. Apakah keduanya yang mengelola atau salah satunya, ya, yang mengelola harta itu? Yang jelas kedua-duanya memiliki harta. Ini namanya syarikatul anan. Dan harta itu jelas. Kalau tidak jelas maka tidak diperbolehkan. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan percekcokan, pertengkaran antara mereka berdua. Kalau misalnya ada dua orang yang memiliki sebuah mobil. Nah, mobil ini milik siapa? Milik berdua, si A dan si B. Nah, suatu ketika mungkin terjadi pertengkaran di antara keduanya yang butuh untuk dilerai dan dipisahkan, dan butuh untuk kemudian mobil tersebut dibagi rata berdasarkan berapa uang atau harta yang dia masukkan untuk membeli mobil tersebut. Sebab kalau tidak diketahui akan terjadi pertengkaran. Masing-masing akan berusaha untuk menguasai mobil tersebut. Ya. Sehingga menimbulkan al-baghdha. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Sebagian mereka berbuat zalim terhadap sebagian yang lainnya. Adapun kalau misalnya jelas si fulan memasukkan hartanya 10 juta. Yang satunya masukkan hartanya 5 juta. Lalu kemudian mereka membeli motor. Nah, untuk kemudian diperdagangkan. Ataukah barang yang lainnya. Yang jelas, ya, mereka sudah punya kesepakatan. harta itu jelas, sehingga ketika terjadi keinginan untuk memisahkan antara harta itu jelas. Ya, mereka jual motor itu, kemudian mereka kembalikan masing-masing dari uangnya. Kalau rugi sama rugi, untung sama untung. Nah. Ya. Kemudian pada saat mereka hendak mengelola harta tersebut pun jelas keuntungan berapa yang mereka dapatkan. Kalau masing-masing mengelola harta itu, mereka berdua yang mengelola harta itu, maka mereka bagi rata misalnya 50%. Ya. Kalau yang satunya saja yang mengelola, yang satunya tidak mengelola, maka masing-masing tetap mendapatkan keuntungan, namun tentunya yang mengelola ini lebih mendapatkan keuntungan daripada yang tidak mengelolanya. Karena dia memiliki modal berupa harta, ditambah lagi dia memiliki usaha dari jasadnya. Dari usahanya dia, dia yang mengelola. Nah, maka ditambah tentunya sesuai dengan kemampuan dia dalam mengelola harta tersebut. Walhasil dalam hal ini bahwa selama asyarikah persekutuan tersebut adalah perkara yang maklum, diketahui, jelas pembagiannya, keuntungannya, maka yang demikian ini tidak mengapa, diperbolehkan. Yang terlarang apabila di dalamnya terjadi gharar atau pelanggaran syariah. Berkata al-muallif rahimahullah, asy-syarikatu mu'amalatun syar'iyyah. Bahwa syarikah adalah merupakan kerjasama secara syar'i. Fima ahallahu Allah wa syara'a, terhadap apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkannya. Wa kanat mawjudatan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang demikian ini ada, terdapat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima rawahu al-Bukhari 'anil Bara' ibn 'Azib. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu, أنه اشترى وشريكه زيد بن أرقم فضة بنقد ونسيئة. Bahwa suatu ketika Al-Bara bin Azib membeli dia bersama sekutunya. Dia bersama sekutunya, ya, Zaid bin Arqam, keduanya membeli perak. Keduanya membeli perak. Binaqdin wa nasi'ah. Ada yang dibeli secara naqd. Yang dimaksud naqd adalah kontan, ya, tanpa diperlambat. Yadan biyadin. Diselesaikan di majelis itu juga, tidak boleh diakhirkan. Adapun nasi'ah, yaitu diakhirkan penyerahannya. Sedangkan kita mengetahui bahwa al-fiddah, perak, termasuk di antara al-asnaf ar-ribawiyah, ya, jenis barang yang di dalamnya terdapat riba. Sehingga disyaratkan dalam hal pembelian perak, ya, maka diharuskan yadan biyadin. Al-qabd diharuskan secara kontan, tidak boleh dikreditkan atau dibayar belakangan. Harus secara kontan pada saat itu juga. Nah, pada saat keduanya Al-Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam membeli perak, ada yang dibeli secara kontan, ada yang dibeli secara kredit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana yadan biyadin fakhudhu." Maka apabila pembelian itu tersebut dengan cara naqd, secara langsung, yadan biyadin, secara kontan, maka ambillah, karena itu boleh. Wa ma kana nasi'atan farudduh, dan apa yang bentuknya nasi'ah, ya, yang dijual secara kredit, maka kembalikan, karena itu tidak diperbolehkan. Karena yang demikian tidak diperbolehkan disebabkan karena perak, emas dan yang semisalnya termasuk di antara barang-barang yang di dalam terdapat riba, yang tidak diperbolehkan diakhirkan penyerahan dari salah satu barang tersebut. Walhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan asy-syarikah, ya, mentakrir perbuatan Al-Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam pada saat mereka berserikat dalam perak. Ya. Diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hal muamalahnya. Cara pembeliannya dengan cara nasiah, inilah yang dilarang karena di dalamnya terdapat riba. Nah, maka ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakrir muamalah secara syarikah. Ya. Dan apabila terjadi muamalah secara syarikah antara dua orang, maka kedua-duanya statusnya memiliki barang tersebut. Memiliki barang tersebut. Dan dia berhak mengelola barang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di antara keduanya. Apakah barang itu sama atau berbeda? Apakah barang itu sama atau berbeda? Sebagai contoh misal, ada dua orang yang mereka berserikat, ya, bekerja sama pada dua toko. Yang satunya toko bahan makanan, yang satunya toko pakaian. Yang satunya toko pakaian. Milik mereka berdua. Toko makanan dan pakaian adalah milik mereka berdua. Maka boleh bagi yang berjaga di toko pakaian untuk mewakili atau untuk bertindak dan memperjualbelikan yang di toko bahan makanan. Boleh dia ke sana. Nah, demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya, hal ini disebabkan karena apa yang telah mereka menjadikan itu sebagai harta bersama adalah milik mereka bersama. Wala khilafa fi hadza baina ahli al-ilm, dan tidak ada perselisihan dalam hal ini di kalangan para ulama. Wa hiya jaizatun bil mali wan naqdi wa ghairihi min al-a'yan. Dan muamalah bersyarikat pada satu harta diperbolehkan. Apakah dengan harta atau dengan uang? Ya. Atau yang lainnya dari berbagai macam bentuk barang. Apakah uang atau barang? Terserah, diperbolehkan. Fa ammal malun naqdi, adapun uang, ya, al-malun naqdi maksudnya uang. Fal ijma'u munaqidun ala jawazi syarikati fi, maka kesepakatan para ulama tentang diperbolehkannya untuk menjadi milik bersama pada harta tersebut. Wa dhahaba jumhuru ahli al-ilm ila jawaziha fi ghairi an-naqdain, dan mayoritas dari kalangan para ulama mereka membolehkan, ya, berserikat, ya, menjadi milik bersama walaupun pada selain an-naqdain, pada selain emas dan selain perak, atau yang menduduki kedudukannya, ya, apakah toko atau harta tertentu, motor, mobil dan sebagainya, diperbolehkan dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi, tidak boleh terjadi gharar atau jahalah, harus dalam keadaan maklum, jelas diketahui, ya, sehingga pada saat terjadi pemisahan antara kedua harta tersebut pun jelas. Wa huwa sahihu, dan ini adalah perkara yang sahih. Li anna hadha huwa al-aslu, karena ini asal hukumnya. Ala wa huwa syarikatu fi kulli syai'in ma'lumin wa halal, yaitu berserikat, ya, dalam segala sesuatu yang ma'lum, ya, bukan yang majhul, yang telah diketahui dan statusnya halal, bukan perkara yang haram. Wala dalila albattah ala man'i naw'in min anwa'iha al-madhkurah, dan tidak ada dalil sama sekali untuk mencegah satu jenis dari jenis-jenis yang disebutkan tersebut. Ya. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama, bolehnya bersama dalam memiliki satu barang. Apakah itu uang, emas, perak, rumah, dan sebagainya. Selama sesuatu itu halal dan ma'lum. Wa amma ma siwaha mimma yudhkar fi kutubil fiqhi wa ahammuha naw'an. Adapun yang selainnya dari apa-apa yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, ya, Maka yang terpenting dalam syarikah yang dibahas oleh para fuqaha ada dua jenis. Ada dua jenis syarikah. Karena di sana macam-macam syarikah. Syarikatul amlak, ya, al-anan yang telah kita sebutkan tadi, al-mudharabah juga termasuk dalam jenis syarikah. Namun yang terpenting di sini yang hendak beliau jelaskan ada dua perkara. Al-awwal syarikatul abdan. Yang pertama yaitu bersama dalam hal memanfaatkan jasmaninya. Jadi bekerja. Ya, bersama dalam hal bekerja. Kedua-duanya amilan. Kedua-duanya pekerja. Wahiya ayyashtarika thnani biabdanihima. Yaitu kedua orang ya bekerja, jadi masing-masing bekerja dengan badan mereka, dengan jasad mereka. Ala annama amilahu mushtarakun bainahuma. Dan mereka telah bersepakat bahwa apa yang mereka amalkan ya, apa yang mereka amalkan dari hasil upaya mereka, dari hasil kerja mereka, maka hasilnya adalah mushtarakun bainahuma. Ya, ikut serta di antara keduanya. Itu milik bersama. Si fulan bekerja, yang satunya juga bekerja. Nah. Hasilnya mereka kumpulkan jadi milik bersama. Berapapun itu. Boleh jadi si A pekerjaannya serius. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih. Boleh jadi yang satunya pekerjaannya ya mungkin dia bermalas-malasan. Ya. Dia sebagai buruh misalnya, pendapatannya kecil. Boleh jadi si A lebih kuat daripada si B. Sehingga si A lebih mampu untuk mengangkat barang dan lebih banyak mendapatkan penghasilan daripada si B. Nah, kalau ditetapkan setiap apa yang dihasilkan adalah milik bersama, sedikit banyak berapapun hasilnya, maka terjadi gharar. Ya. Terjadi gharar. Ya kalau terjadi pertikaian, mereka ingin berpisah, apa yang terjadi? Ya. Berapa yang harus didapatkan si A dan si B? Nah, akan terjadi percekcokan. Karena ketidakjelasan. Ya, dari penggabungan harta tersebut sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan dan tidak sedikit akan menimbulkan saling bunuh-membunuh. Nah, si A yang merasa sudah bekerja keras ya, kok si B mendapatkan 50% misalnya. Ah, ini tidak adil. Saya bekerja seharian, si B ini orang yang malas. Kok ketika dipisah menjadi 50, 50-50 misalnya. Terjadi pertikaian. Nah, inilah yang beliau maksudkan. Ya, salah satu jenis syarikah yang tidak diperbolehkan. Fahadha gharrun wa butlan. Ini gharar. Ya. Di dalamnya terjadi gharar. Ketidakjelasan, kejahilan, dan terjadi kebatilan. Wa huwa ghairu tasyarukin alal haqiqah. Dan ini sebenarnya tidak, ya, secara hakikat tidak berserikat. Ya. Tidak bersama. Kenapa? Litabayuni qudratin nasi wastita'atihim. Disebabkan karena berbedanya kemampuan manusia dan kesanggupan mereka dalam bekerja. Wa ilal butlani dhahabal imam syafi'i. Dan pendapat yang mengatakan batilnya, ini adalah pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Naam. Karena terjadi gharar, butlan, jahalah. Walaupun ada sebagian para ulama yang membolehkan hal ini, ya. Dan itu juga pendapat dari Al-Hanabilah. Mereka berdalil dengan adanya beberapa riwayat. Di antaranya yang diriwayatkan mereka berdalil dengan riwayat Abi Dawud. rahimahullahu taala dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'ad fi manusibu yaum Badar, bahwa saya berserikat, kata Abdullah bin Mas'ud, bersama Ammar bin Yasir dengan Sa'ad Nabi Waqqas untuk menyatukan harta kami terhadap apa yang kami dapatkan pada perang Badar. Nah, ya, mereka sepakat. Ternyata setelah mereka bertempur, Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan dua tawanan. Berhasil mendapatkan dua tawanan. Sedangkan Ibnu Mas'ud dan Ammar bin Yasir tidak mendapatkan apa-apa. Yang dapat harta adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, mereka telah sepakat untuk menjadikan itu sebagai milik mereka bersama. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkan riwayat ini. Sehingga asal hukumnya, selama perkara itu jahalah, maka hendaklah ditinggalkan. Namun apabila sesuatu itu maklum, jelas, ya, mereka sudah menetapkan, sehingga ya, dapat dihindari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadinya permusuhan, percecokan di antara mereka, maka yang demikian ini boleh. Namun selama tidak demikian, maka muamalah tersebut ditinggalkan. An-naw' tsani, adapun jenis yang kedua, syarikatul wujuh. Syarikatul wujuh. Berserikat dalam hal wujuh. Dari wajah, wajah. Kalau tadi abdan, jasmani, usahanya, kekuatannya yang bekerja, yang menghasilkan keuntungan. Adapun syarikatul wujuh, ya, berserikat dalam hal wajah. Nah, apa maksudnya ini? Wahiya syarikatu biduni ayyamlikal insanu syai'an illa syuhratahu wa sum'atahu indan nas. Yaitu syarikah, ya, di mana seseorang itu tidak memiliki sesuatu, tidak punya harta, yang dia miliki hanya ketenaran, kemasyhuran di kalangan manusia. Bila malin wala amalin yartakizu alaih, dengan tanpa harta, ya, tanpa ada amalan apapun. Nah, tanpa ada amalan apapun. Jadi yang diandalkan apanya? Syuhrahnya. Kemasyhurannya. Ya. Contoh misal, ada dua orang. Yang keduanya miskin, fakir. Tidak punya harta. Nah. Tidak punya harta. Lalu kemudian mereka ingin mendapatkan usaha, ya, mereka datang pada seorang dan hendak membeli mobil, contohnya, ya, sebagai misal, dia hendak membeli mobil. Mobil ini berapa harganya? Dia mengatakan harganya 100 juta. Nah, kata dua orang ini, gimana kalau kami membeli mobil itu? Kata si pemilik mobil, 100 juta, boleh. Ya silahkan, mana uangnya? Nah, kami enggak punya uang. Nah, kami tidak punya uang. Akan tetapi, ya, kami membelinya, nah, dan kami akan memanfaatkannya, dalam artian mobil ini dijual lagi ke yang lain sebagai milik dia berdua dengan harga 110 juta. Dengan harga 110 juta. Yang 10 ini jadi keuntungan dia. 10 juta ini jadi keuntungan dia. Nah, tanpa kedua orang ini, tanpa memberikan harta sedikit pun kepada si pemilik mobil. Dia tidak memberikan harta sedikit pun. Nah, ini namanya syarikatul wujuh. Ya. Nah, si pemilik mobil ini, ya, Kan sudah menjadi milik kedua orang ini. Sehingga mobil itu sudah dinisbahkan kepadanya. Kalau si pemilik mobil ini sudah setuju. Si pemilik mobil ini melihat dua orang ini orang yang tenar, masyhur, ya. Yang artinya kalau disandarkan barang ini kepada dia, itu akan mendatangkan keuntungan yang, ya, dan akan melariskan barangnya. Maka kata si pemilik mobil, ya sudah, kalau begitu, harta ini milikmu. Nah, ya, maka dijuallah atas nama dua orang ini. Orang ini dikenal kejujurannya, ya. Orang percaya kepada dia. Kalau dia yang menjual biasanya apa? Dijamin. Nah, dan itu saya kira banyak sekali ya muamalah yang seperti itu. Nah, di mana mereka hanya memanfaatkan labelnya saja, ya kan? Nah, berbeda antara produk Sony dengan Sunni, kan begitu? Ya, kalau Sony dibeli produknya itu mahal sekali, hanya namanya saja. Nah, hanya pakai label atas nama dia, atas nama Sony, itu jadi mahal. Nah, dan orang jadi percaya karena orang mengetahui kalau produknya si fulan ini jelas terpercaya ini. Sehingga orang beli, maka kedua orang ini mendapatkan keuntungan 10 juta tanpa dia memasukkan sedikit pun dari hartanya. Tanpa dia masukkan sedikit pun, hanya bermodalkan ketenaran. Itu saja. Bermodalkan ketenaran, maka dia mendapatkan harta tanpa ada amalan sedikit pun. Ya. Sebutkan di sini bila malin wala amal, tanpa ada harta, tanpa ada amalan, dapat uang, masya Allah, ya. Lalu dari keuntungan itu kemudian mereka membagi dua kepada orang kedua orang itu tadi. Nah, ini contoh sederhananya. Kalau kedua-duanya memasukkan harta, ya, memberikan modal, ya berarti jadi syarikatul anan namanya. Kalau salah satunya saja yang memberikan harta, yang satunya mengelola, namanya jadi mudharabah. Tapi kalau kedua-duanya tidak memberikan harta, dia mengambil harta dari seorang yang dipakai namanya dia saja, ketenarannya dia, maka inilah yang disebut dengan syarikatul wujuh, ya. Nah, di sini beliau menyebutkan wahia batilah. Dan ini muamalah yang batil. Li'annaha gharrun kasabiqatiha. Naam. Karena di dalam terdapat gharar seperti sebelumnya. Wa qala bi butlaniha Asy-Syafi'i wa Malik rahimahumullah. Dan yang mengatakan batilnya adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahumallahu taala. Walhasil dalam hal ini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kebanyakan pula dari para ulama membolehkan apabila itu ma'lum, jelas. Ya, tidak terjadi gharar padanya, tidak ada penipuan padanya. Naam. Maka si fulan ini atau perusahaan tersebut mereka menjual mereknya, labelnya. Wallahu a'lam bis-shawab, saya sendiri belum pernah membahas secara rinci pembahasan ini. Naam, walhasil khilaf terjadi di antara para fuqaha, wallahu a'lam. Tayyib, sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari kitab ini. Dengan demikian kita telah menyelesaikan kitab yang menjelaskan tentang asy-syarikah. إلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله